Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Yang saya lihat kemarin, nanti dipastikan surga itu terbit matahari kurang lebih 5.40. Jadi maksud saya khawatir gak keburu setelah sholat. Mungkin pada sholat, pada zikir disempatkan, khawatir gak keburu kalau selesai ta'lim, zikir pagi sorenya. Pada tadi mungkin anda bisa meraja jam 6 sudah bisa sholat suruh, insya Allah sholat Tuhan. Pastikan lagi juga. Yang terpenting sebelum ta'lim mungkin dikir pagi sorenya, waktu nanti selesai ta'lim enggak keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca kemarin penjelasan dari khutbatul hajah, satu poin dari beliau rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya terkait dengan mensyururi anfusina, kata beliau rahimahullahu ta'ala, an-nafsu tarathah, jiwa itu ada tiga sifat. An-nafsul mutmainnah, yang pertama. Sifat yang kedua adalah jiwa disifat dengan an-nafsu al-ammarat bisu, sifat jiwa yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah. Syekh Muhammad bin Salih bin rahimahullah ta'ala menyebutkan kalau an-nafsul mutmainnah dan an-nafsu al-amarah bisu ini mutaqabilan, dua jiwa yang berlawanan. Orang yang baik memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang kedua jiwa yang memerintahkan untuk berbuat jahat. Wa qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun an-nafsul lawwamah yang sahih ini adalah sifat baik keduanya. Sifat bagi nafsul mutmainnah dan juga sifat bagi an-nafsu al-amar tabisu. An-nafsul mutmainnah, ketika seorang lalai dari ketaatan dan melakukan maksiat, talumu, mencelanya. An-nafsu al-amarat bisu, ketika seorang melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, talumu. Sehingga nafsul lawamah, kata beliau yang sahih adalah sifat bagi keduanya. An-nafsu al-mutmainnah talum, an-nafsu al-amarat bisu juga talum. Bedanya, an-nafsu al-mutmainnah mencela yang meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Adapun an-nafsul ammarat bisu talum, orang yang melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu beda dari beliau rahimahullah ta'ala yang saya dengar saya baca. Berikutnya kata beliau, amma ba'du, Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'aunan lahu 'ala fahmihi wa takhrijihi 'ala tilka al-usul. Sesungguhnya termasuk perkara yang penting, minal muhim, termasuk hal yang penting, fi kulli fannin, dalam semua bidang ilmu, an yata'allamal mar'u min usulihi, seorang mempelajari usul dari setiap fan tersebut. Hadis ada usul hadis, jadi mustalah hadis. Fiqih ada usul fiqih, ada qaidul fiqhiyah. Iya. Sekarang kita belajar tafsir ada usul tafsir. Kenapa ada beliau rahimahullahu taala? Ma yakunu 'aunan lahu, yang mana belajar usul tersebut akan menjadi aunan lahu, membantu dia ala fahmi, dalam memahami setiap fan ilmu yang ada. Belajar mustalah hadis, usul hadis akan membantu dalam memahami hadis. Belajar usul fiqih, qaidah fiqhiyah, membantu dia untuk belajar memahami fiqih. Demikian juga belajar usul tafsir. Wa takhrijihi ala tilkal usul, dan dia takhrij, mengeluarkan masail-masail setiap bidang ilmu di atas usul-usul yang ada. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyatin, sehingga ilmunya itu dibangun di atas fondasi-fondasi yang kuat, dasar-dasar yang kuat. Wa da'aim, da'im sehingga mentarjumu mafa'il, ala ususin qawiyatin wa da'aima rasikhatin, dan di atas tonggak-tonggak yang kokoh. Qala, waqad qila, dikatakan, man hurimal usulu hurimal usul, barang siapa yang diharamkan terhalang mendapatkan menguasai usul, maka dia akan terhalang diharamkan usul. Usul, yakni kata beliau dalam satu syarah kitabnya, yakni ilmu. Khutimah usul, yang khutimah al-ilmu. Ya. Di dalam syarahnya beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, sehingga beliau rahimahullahu ta'ala, minal muhim an yurakkizal insanu ma'lumatahu alal usul. Maka beliau rahimahullahu ta'ala, ternyata perkara yang penting ada seorang mentarkiz, ya, memusatkan maklumat pengetahuannya di atas usul. Ini ikhwan rahimah rahimahkan, saya ulangi, saya sampaikan kenapa kita semangat belajar mengajarkan nahwu, semangat belajar mengajarkan mustalah, ya, semangat belajar qaidah fiqhiyah, usul fiqih. Ini semua sebagai aunan lana. Itu semua ilmu alat untuk kita sama-sama memahami Al-Quran wa Sunnah, Al-Fahmi Sahih. Sekarang kita berusaha payah untuk memahami, belajar surah tafsir. Ini semua adalah wasilah kita untuk bisa memahami ilmu syariat ini. Sehingga maklumat yang kita bangun kita memiliki di ma'budiyyan ala ususin qawiyatin. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala dalam syarahnya menyayangkan sebagian orang, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang semangat yajma' al-furu' wa yatrukul usul. Ya, semangat mengumpulkan masail, tetapi dia meninggalkan usul. Kata beliau rahimahullah ta'ala, furu' itu seperti warak, seperti dedaunan yang tatahat itu akan berjatuhan. Mungkin dia belajar fikih muyassar misalnya, ngapalin apa namanya faedah-faedah fikih satu-satu. Air adalah ini, contoh-contoh air ini, bagus. Tetapi itu kalau tidak dibangun di atas usul akan hilang. Atau minimalnya kata beliau rahimahullah, ketika dia mendapati masalah yang serupa tidak bisa menjawab. Karena sekedar hafalan, mengumpulkan masail dan tidak menguasai usul. Adapun usul itu seperti batang pohon yang kokoh, yang kuat, ia akan mengeluarkan ranting-ranting dan ya muncul darinya dedaunan. Sehingga tabla rahimahullah ta'ala, walihada ahussu kulla talib ilm, ahussu kulla talib ilmin ala an ya'taniya bil usul wal qawaid wal dawabit. Kata Syaikhul Islam Ibnu Rahimahullah ta'ala, walihada, karena itu ahussu kulla talib ilmin, aku anjurkan semua talibul ilmi, ala an ya'taniya bil usul, untuk punya perhatian ya dengan usul, wal qawaid wal dawabit. Ya, satu kaidah fikih yang kita pelajari misalnya, al-yaqinu la yazudu bisyak. Sekian masail bisa kita jawab dengan kita menguasai al-yaqin, itu la yazudu bisyak. Ada orang ragu tentang wudunya, batal atau tidak, kita katakan hukum asal kamu tidak batal karena al-yaqinu la yazudu bisyak. Ada orang yang was-was dalam masalah nikah, ragu dia nalak atau tidak, kita katakan al-yaqinu la yazudu bisyak. Ada orang semua iya permasalahan yang semisal dengan itu bisa kita jawab dengan satu kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Iya, sehingga rahimahullah ta'ala, ini jinnahur rahimun rahimakumullah ta'ala, walaupun kadang ya kita merasa, sebagian kita merasa ketika belajar mustalah, belajar usul fiqih, belajar kaidah fiqhiyah, belajar usul tafsir, mungkin merasa tidak langsung dapat faedah. Beda dengan belajar fiqih, langsung dapat faedah baru. Jadi ketika belajar usul sepertinya enggak dapat faedah. Apa sih manfaatnya? Tapi sebetulnya iya, itu adalah perkara penting. Mengetahui perkara-perkara usul, kaidah-kaidah dan thawabit yang ada dalam setiap bidang ilmu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walihada ahussu kulla talib ilmin ala an ya'taniya bil usul wal qawaid wa thawabit. Ada seorang meminjamkan uang. Yang satu Ya, saya pinjamkan tapi nanti ya rumah kamu saya pakai. Yang satu pinjamkan uang, dia bilang tapi nanti motor kamu saya pakai. Yang satu pinjamkan uang, iya tapi nanti saya minta setiap pagi sore antar jemput. Yang satu lagi bilang pinjaman uang, tapi nanti saya minta hadiah setiap hari apa. Ini semua masuk ke dalam satu kaidah al-qardu. Ya, kullu qardin jarra manfa'ah bahwa riba. Semua peminjaman uang yang mendatangkan manfaat untuk yang memberi pinjaman, maka itu riba. Ini ya sekian masail, sekian ya bentuk permasalahan terjawab dengan seorang menguasai satu kaidah dan bukan ijma. Kullu qardin jarra manfa'ah bahwa riba. Ini satu contoh hewan rahimahumullah. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asrafuha ilmu tafsir. Dan di antara sekian bidang ilmu yang paling mulia, di antara yang paling mulia dari bidang-bidang ilmu, bahkan itu yang paling mulianya, yang paling utamanya adalah ilmu tafsir. Ajallu fununil ilmi atau asrafu fununil ilmi, yang paling utama, paling mulia dari fan bidang ilmu adalah ilmu tafsir. Alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah azza wa jal, yang mana tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna kalamullah azza wa jal. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, para ulama telah meletakkan baginya, lahu ilmi tafsir, ilmi tafsir, untuk ilmu tafsir usul-usul. Kama wada'u li ilmi al-hadith usulan wa li ilmi al-fiqhi usulan, sebagaimana mereka meletakkan untuk ilmu hadis usul, yakni ilmu mustalah, usul hadis ilmu mustalah. Wa li ilmi al-fiqhi usul, juga mereka letakkan untuk ilmu fiqih usul, yakni usul fiqih. Ya, juga dalam tafsir ada usul tafsir. Qul rahimana rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullah ta'ala, min ajalli fununil ilmi bal hu ajalluha wa asrafuha ilmu tafsir. Di dalam syarahnya kata beliau rahimahullah ta'ala, karena li annal ilma yashrafu bisharafi maudu'i. Ini juga kaidah yang sering diulang-ulang oleh beliau, oleh para ulama kita. Karena ilmu itu mulia sesuai dengan kemuliaan pembahasannya yang dibahas. Dan al-ilma yashrafu bimaudi'i. Wa maudu'u tafsir kalamullah. Dan maudu' pembahasan tafsir, pembahasannya adalah terkait dengan kalamullah, kalam Rabbina. Sehingga ilmu tafsir itu adalah ilmu yang mulia, karena mulianya apa yang dibahas dalam tafsir, kalamullah. Antum catat, antum ingat, dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-i'tina'u bihi ahammu minal i'tina'i bisyartil ahadith wa ahammu minal i'tina'i bisyarhi matnin min mutunil ulama. Dicatat, diingat. Kita amalkan, berupaya melakukannya. Kata beliau, fal-i'tina'u bihi, maka i'tina, memberikan perhatian khusus kepada ilmu ini, kepada ilmu tafsir, itu ahammu, lebih penting. Minal itina, dari perhatian kepada bisyarthil ahadith, dengan syarah hadith-hadith. Wa ahammu, lebih penting. Minal itina, dari perhatian ya bisyarthi matnin, dengan mensyarah satu matan dari matan-matan kitab ulama. Kenapa? Karena ilmu tafsir yang dibahas itu adalah kalamullah, kalam rabbina. Naam, wallahu a'lam. Assalamualaikum.